Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali mengawali kajian kita setelah beberapa waktu kita istirahat karena Ramadan dan acara Syawal. Insyaallah kita kembali mengawali kegiatan-kegiatan kajian kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan alamat kebaikan setiap kita dengan senantiasa memiliki perhatian terhadap ilmu-ilmu agama, ilmu risalah. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah ruh yang akan memberikan kehidupan iman dalam hati kita. Dan karena sesungguhnya ilmu itu adalah nur, cahaya yang akan menjadi lampu, lentera, penerang yang bisa membedakan segala hakikat perkara. Dan ilmu itu bagaikan alma, yaitu air yang akan menghidupkan, menyegarkan, sehingga tanaman pohon iman kita tidak akan senantiasa segar dan tumbuh berkembang dengan baik kecuali apabila senantiasa kita memiliki perhatian kepada ilmu agama. Sebagaimana para salaf kita ikhwati fillah, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, di antara mereka ada pejabat mengurus negara, di antara mereka ada yang menjadi panglima, di antara mereka ada yang menjadi petani, pedagang. Intinya semua apa yang menjadi kebutuhan orang untuk melengkapi kehidupannya. Tetapi satu yang tidak pernah mereka tinggalkan, yaitu mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak pernah mereka tinggalkan. Sehingga demikian pula kita, bagaimanapun Anda sibuknya untuk meraih apa yang Anda cita-citakan berkaitan dengan dunia, jangan pernah lepas untuk senantiasa belajar agama Allah, karena ini kunci kebaikan. Dunia Anda tidak akan memiliki makna apa-apa seandainya Anda bukan orang yang hidup di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pada awal kajian kita malam hari ini, kita ingin menyampaikan beberapa adab yang berkaitan dengan adab seorang mukmin ketika dia selesai beramal. Sebagaimana kita telah melewati musim kebaikan min mawasimil khair, yaitu Ramadan, bagaimana Allah dan Rasulnya memacu kita untuk benar-benar kita memiliki semangat beramal dan memiliki yaitu intensitas yang lebih tinggi dan lebih padat dalam melakukan satu amalan di bulan yang Allah mencurahkan kebaikan yang khusus. Setelah kita selesai melakukan amal-amal yang demikian ikhwan, ada beberapa hal yang perlu kembali kita ingat bersama-sama. Satu, seandainya Anda kemarin termasuk di antara orang yang Allah berikan kemudahan untuk menghidupkan seluruh amaliyah Ramadan, siamnya di siang hari, qiyamnya di malam hari, sedekahnya dan juga amal-amal kebaikan yang lainnya, maka hendaknya kita ketahui bahwa seluruh kemudahan yang kita dapatkan itu semata-mata adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata adalah fadlullah yang Allah berikan kepada hambanya. Hendaknya kita betul-betul merasakan bahwa itu adalah semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. yang seandainya bukan karena pertolongan Allah, wallahi kita tidak akan bisa melakukan apapun dari amal-amal kebaikan yang Allah wajibkan atau yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Sebagaimana yang Allah katakan, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang Anda rasakan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat bisa melakukan berbagai macam amal-amal yang Allah perintahkan dengan mudah. Ini adalah semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang mereka merasa berjasa dengan keislamannya, mereka merasa berjasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dia masuk Islam, seakan-akan dia telah memberikan ini pembelaan, yang memberikan yaitu pertolongan kepada nabinya. Dia telah berjasa kepada nabinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik kepada kita agar benar-benar kita tahu posisi kita di mana di hadapan Allah dengan nikmat seperti itu. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Ya Muhammad, ya Rasulullah sallam, mereka telah menyangka telah memberikan jasa, telah memberi ini telah berjasa kepadamu dengan keislaman yang mereka lakukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ikhwati billah, qul la tamunnu alayya islamakum. Sampaikan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa keislaman kalian bukanlah berarti jasa kalian kepadaku. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Justru Allah lah yang telah berjasa dengan memberikan iman ke dalam hati kalian, seandainya kalian orang-orang yang jujur dalam mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhwan, Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan amal manusia yang Allah memuji dengan amal solehnya, tetapi Allah ingin supaya mereka memiliki adab yang benar, menyadari sepenuhnya bahwa ketika mereka itu tertarik dengan amal iman dan mereka mencurahkan perhatiannya dengan amal iman, menghidupkan amal-amal iman, ini justru adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan dan kekuatan yang dia miliki sehingga hendaknya dia menyandarkan nikmat ini kepada Allah taala. Oleh karena itulah setiap selesai kita melakukan pekerjaan, apa yang diajarkan Nabi kita, ikhwan, ucapannya bagaimana? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurnalah, selesailah pekerjaan baik yang dia lakukan. Bi ni'matihi, dengan kenikmatannya. Semata-mata dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama harus kita sadarkan kepada diri kita, sehingga alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Kita senantiasa hendaknya menisbatkan kepada Allah, hada min fadli rabbi. Ini adalah semata-mata karunia yang Allah berikan kepadaku. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang mukmin dia senantiasa ada kekhawatiran seandainya amal-amal yang telah dia tunaikan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada di antara kita yang bisa memastikan bahwa amal kita telah diterima oleh Allah taala. Yang Allah taala mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal-amal itu dari orang yang mereka hatinya betul-betul bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kita tidak tahu, tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang bisa mengeklaim bahwa diri kita adalah termasuk orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Disinilah ketika pembahasan para ulama itu, ketika ditanya apakah anda seorang mukmin, insyaallah. Bagaimana? Benar gak? Apakah anda seorang mukmin, insyaallah? Bagaimana? Benar gak ikhwan ini? Hah? Anda ditanya apakah anda seorang mukmin, insyaallah saya mukmin, insyaallah. Gimana? Ada yang menjawab? Gimana ikhwan? Silahkan angkat tangan. Bagaimana? Kalau perkataan insya Allah itu artinya ragu, apakah anda mukmin? Insya Allah. Dalam pengertian ragu, maka ini menjadikan orang yang mengucapkan bisa kafir, karena dia ragu apakah dia mukmin atau kafir. Tapi kalau maknanya itu adalah yaitu dia menghindari tazkiyah, mentazkiyah dirinya bahwa dia betul-betul berada di dalam level tingkatan seorang mukmin yang sebenarnya, ini yang dikatakan para ulama yang kita tidak boleh. Maka ketika ditanya apakah anda seorang mukmin, insyaallah, mudah-mudahan saya termasuk orang yang Allah masukkan dalam kelompok orang mukmin. Nah, seperti ini boleh, karena dia menghindari tazkiyah, menghindari yaitu merekomendasi dirinya sendiri bahwa dia betul-betul seorang mukmin. Tapi kalau berkaitan dengan apakah dia mukmin, artinya menegaskan dia orang beriman, wajib, ya saya mukmin. Tetapi kalau itu berkaitan tazkiyah, maka jawabnya adalah insyaallah, insyaallah saya mukmin. Artinya orang berusaha betul mewujudkan nilai-nilai keimanan di dalam kehidupan dia. Mana yang menunjukkan seorang mukmin itu ikhwan? Harus dia berusaha untuk memiliki rasa harap-harap cemas berkaitan dengan amal yang telah dia lakukan. Insyaallah pernah kita sampaikan dan semuanya pernah dengar insyaallah mudah-mudahan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun." Orang mukmin itu adalah orang-orang yang mereka ketika telah melakukan berbagai macam amal ketaatan. Orang mukmin adalah orang mereka melakukan berbagai macam amal-amal ketaatan. Dia telah memberikan berbagai macam pemberian. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Hati mereka betul-betul ada perasaan wajilah, takut. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar ayat ini, maka dia tanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Ya Rasulullah SAW, apakah mereka ini orang yang minum khamr, orang yang mencuri? Kok mereka itu takut? Apa kata Nabi SAW, ya Khamil Billah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya binta Siddiq." Enggak. Ya Aisyah, bukan mereka orang yang minum khamr. Mereka bukan orang yang mencuri. Bahkan kata Nabi, mereka ini yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun. Mereka itu justru orang yang salat, yang berpuasa, yang sedekah, tapi bersama itu mereka diliputi dengan perasaan takut. Diliputi dengan perasaan takut. Ya khafun alla yuqbala minhum. Mereka takut seandainya amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perasaan ini bukan perasaan yang menunjukkan keputusasaan orang yang beramal. Tetapi justru dengan perasaan yang seperti ini, itu akan menguntungkan dia memberikan banyak faedah kepada pemiliknya dengan beberapa faedah. Di antaranya satu, orang yang seperti ini dia tidak akan pernah terbawa kepada sikap ujub. Apa ujub? Ujub? Berbangga dengan dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah terseret ke dalam sikap ujub. Bagaimana dia akan ujub? Sedangkan dia tidak tahu kalau amalnya itu diterima atau tidak. Bagaimana dia akan ujub? Sedangkan dia tidak tahu amalnya itu diterima atau tidak. Maka orang seperti ini akan jauh dari sikap ujub. Oleh karena itulah, lihatlah bagaimana takutnya para salaf. Takutnya para salaf bersama dengan amal-amal mereka yang sangat luar biasa. Contoh umpamanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, seandainya dari kiamat kelak datang seruan seluruh manusia masuk surga kecuali satu orang, Umar mengatakan, saya khawatir yang satu orang itu adalah diri saya. Qanibillah, ini adalah perasaan seorang mukmin. Dia tidak pernah di dunia ini akan merasa dia telah sukses dan berhasil sampai dia keluar dari dunia, yaitu alias mati. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ketika menjelang matinya, ketika menjelang wafatnya, di tengah-tengah ketidaksadarannya, tahu-tahu Imam Ahmad mengucapkan kalimat la ba'du, la ba'du, yang membuat terkejut sang anak Abdullah ibnu Ahmad. Setelah Imam Ahmad siuman, sang anak tanya, wahai ayah, engkau tadi mengatakan la ba'du, la ba'du, apa maksudnya? Kata Imam Ahmad, wahai anakku, sesungguhnya iblis telah mendatangku dan mengatakan, ya Ahmad, engkau telah selamat. Ya Ahmad, engkau telah selamat. Kira-kira ikhwan, ucapan iblis ini ada tendensi apa? Ikhwanibillah, musuh itu dia tidak pernah menginginkan kebaikan bagi musuhnya. Dengan segala cara akan dia lakukan bagaimana bisa menaklukkan musuhnya. Sehingga termasuk berbagai macam ungkapan-ungkapan pujian dan sebagainya, itu di balik itu ada racun yang akan disuntikkan. Kira-kira apa yang diinginkan oleh iblis dengan ucapan itu apa? Hah? Supaya muncul rasa ujub dalam diri Imam Ahmad, yang kalau muncul rasa ujub itu kemudian diinginkan bisa merusak amalnya sedikit atau banyak. Karena iblis tidak akan melepas manusia sampai detik-detik yang terakhir. Bahkan detik-detik yang terakhir ini adalah usaha yang paling maksimal bagi iblis untuk benar-benar dia menyesatkan anak Adam kali kesempatan yang terakhir. Kalau ini berhasil berarti berhasil, kalau ini gagal berarti gagal. Disinilah para ulama betul-betul mereka sangat ngeri ketika memikirkan tentang akhir kehidupannya. Apakah dia termasuk min husnil khatimah atau min su'il khatimah? Disinilah perannya seluruh amal sebelumnya itu akan membuahkan pada amal yang akhirnya. Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man asya ala syai' mata alih. Bagaimana seseorang dia menjalani kehidupannya, seperti itu pula nanti dia akan mengalami kematian. Seandainya anda amal-amal hariannya dengan penuh keikhlasan karena semata-mata karena Allah dan telah sesuai dengan sunnah Nabi, anda suka salat, anda suka baca Quran, anda suka talabul ilmi, anda suka berdakwah, anda suka kebaikan-kebaikan, insyaallah akhir hayat anda sebagaimana kehidupan hari-hari anda. Dan inilah yang dikhawatirkan orang-orang yang mereka memiliki kebiasaan yang buruk. Yang mereka dikhawatirkan akhir kehidupan mereka adalah keburukan, karena mereka memiliki kebiasaan yang buruk. Oleh karena itulah para ulama ketika mereka tergelincir dalam keburukan, rasa takutnya luar biasa. Seandainya mereka itu, ya ini kematian menjumpainya sebelum taubat dia lakukan. Khonibillah, satu di antara buahnya tadi perasaan demikian, dia akan jauh dari sikap ujub. Yang kedua, perasaan kekhawatiran tentang amal dia yang tidak diterima oleh Allah itu akan menghasilkan semangat dia untuk memperbanyak amal. Sehingga dia berharap, seandainya amal yang ini tidak diterima oleh Allah, dia berharap ada amal lain yang diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga dia perbanyak. Apalagi ternyata kalau semua amalnya diterima oleh Allah Ta'ala, oh Masya Allah. Yang ketiga, sifat yang seperti ini ikhwan diantaranya akan melahirkan muhasabah. Muhasabah, bagaimana dia akan teliti ulang tentang amal yang telah dia lakukan, termasuk bagaimana dia betul-betul menjaga amal itu jangan sampai menjadi amal yang rusak. Ini diantara faedah ketika dia memiliki perasaan yang seperti itu. Oleh karena itulah, diantara perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang telah sering kita sampaikan pula insyaAllah, innal mu'mina jama'a baina ihsanil amal wasyafaqah, wa innal fajira jama'a baina isa'atil amal wal amni. Apal? Ingat? Ada yang nyatet? Pernah dengar? Belum pernah? Udah berkali-kali? Sekali? Dua kali? Ada yang nyatet? Innal mu'mina jama'a baina ihsanil amal wal wasyafaqah. Seorang mukmin itu mengumpulkan antara baiknya amal. Kalau dia mau beramal, itu Masya Allah, dia betul-betul bagaimana berusaha melakukan amal yang terbaik. Bagaimana dia berusaha untuk ikhlas, bagaimana dia berusaha untuk betul-betul amalnya itu menepati dengan ajaran Rasulullah SAW. Intinya ingin mempersembahkan amal yang terbaik di hadapan Allah, sehingga usahanya berusaha untuk betul-betul maksimal dengan amalnya itu. Tetapi kalau sudah beramal, dia akan menjadikan dirinya itu dalam posisi wasyafaqah, rasa khauf, rasa takut. Seandainya amal yang telah dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwan sifat orang yang mereka memiliki kecintaan, memiliki iman. Iman itu identik dengan mahabbah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat amat cintanya kepada Allah Ta'ala. Orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Antum kalau punya kekasih, betul-betul hati Anda condong mencintai betul. Itu kalau ngasih itu kira-kira merasa banyak enggak? Hah? Merasa banyak enggak? Antum kalau ngasih sama sang kekasih, itu walaupun sudah sebetulnya sudah banyak, tapi merasa banyak enggak? Enggak merasa banyak. Maaf ya dek ya, ini hanya segini, hanya bisa ngasih segini itu. Oh padahal Masya Allah banyak. Tapi dia rasa itu baru sedikit, dan itu pun disertai khawatir kalau ditolak, buncal gitu gua ini. Khawatir dia nanti ditolak pemberiannya itu. Itu kalau orang betul-betul memeriksa perasaan kecintaan yang tulus seperti itu. Apalagi Anda kepada Allah memang betul-betul sedikit yang dilakukannya dikaitkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, enggak ada apa-apanya amal kita. Maka seorang mukmin betul-betul akan merasakan sedikitnya amal yang dia persembahkan, atau dia berusaha untuk telah mempersembahkan amal yang terbaik, tapi bersama itu dia ada rasa kekhawatiran seandainya amal itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya ikhwan, wa innal fajira. Adapun orang yang fajir, dia akan mengumpulkan antara jeleknya amal, amalnya jelek, amburadul, enggak karuan. Kadang meninggalkan kewajiban, kadang melakukan yang haram, kadang melakukan kewajiban tapi penuh dengan kekurangan, enggak ada kualitasnya sama sekali, tapi bersama dengan itu dia merasa aman. Dia merasa aman dari azab Allah, dia merasa aman kalau amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia semakin tenggelam di dalam kelalaian dia. Ini adalah orang yang fajir. Oleh karena itu, ikhwan, seorang mukmin adalah di antara cirinya setelah dia beramal ada rasa kekhawatiran seandainya amal dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang mukmin ketika dia telah selesai beramal, walaupun disertai dengan kekhawatiran tidak diterima amal itu oleh Allah Ta'ala, maka diantara yang dia perbanyak adalah meminta kepada Allah supaya amal yang telah dia persembahkan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Semua para salaf kita seperti itu. Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail ketika selesai membangun Ka'bah, yang ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar dia melakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hampir tidak ada bayangan dia melakukan amal itu karena makhluk, siapa yang diharapkan, raja mana, kemudian orang kaya mana. Sedangkan orang yang mukmin pada saat itu ya kurang lebihnya Ibrahim, Ismail, istrinya, dan belum banyak yang mereka beriman. Tapi bersama dengan amalnya itu yang betul-betul sudah mewujudkan keikhlasan dalam beramal, ikhwan. Apa kata Ibrahim? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal yang telah aku lakukan. Ya Allah, terimalah amal yang telah aku lakukan. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Lihatlah apa yang diajarkan Nabi kita yang mulia pada zikir setiap ba'da subuh. Bagaimana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang manfaat, kemudian rezeki yang thayyib, kemudian amal yang diterima. Diterimanya amal-amal yang kita lakukan pada hari-hari yang kita beramal. Gak ada faedahnya. Kita telah beramal sebanyak-banyaknya. Kita telah beramal sampai memeras keringat. Ternyata amal kita ditolak atau dicampakkan oleh Allah Ta'ala. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka seorang mukmin dia benar-benar berdoa kepada Allah Ta'ala agar amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Yaqati billahi rahimani rahimakumullah. Seorang mukmin yang mereka telah selesai beramal, bagaimanapun suksesnya, bagaimanapun dia telah merasa sukses, perasaan dia, dia telah sukses beramal. Oh Masya Allah, kemarin puasanya full, betul-betul dia bisa melihat kualitasnya luar biasa. Salat malamnya Masya Allah, baca Qurannya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah. Tapi bagaimanapun ikhwani fillah hebatnya amal yang telah Anda lakukan, seorang mukmin tidak akan pernah bersandar kepada amal tersebut untuk mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata karena amalnya. Semata-mata karena amalnya. Nabi mengatakan La yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata karena amal yang dia lakukan. Tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata amal yang dia lakukan, dengan amal yang dia lakukan. Kemudian ikhwan, ada banyak ayat dan hadis yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka masuk surga ini karena balasan, itulah balasan Allah kepada orang yang mereka telah beramal. Allah katakan pula kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silahkan kalian menikmati makan dan minuman dengan segala kelezatannya, kesenangannya, disebabkan karena amal-amal yang telah berlalu dari amal Anda. Nabi kita mengatakan adkhalallahu aljannata ala makana minal amali. Allah akan masukkan dia ke surga berdasarkan dengan amal yang telah dia lakukan. Kira-kira bagaimana antara perkataan Nabi tadi bahwasanya tidak ada seorang pun yang masuk surga yaitu bi'amalihi dengan amalnya, dan ayat serta hadis yang menunjukkan bahwasanya orang dimasukkan surga dengan sebab amal-amal yang dia lakukan. Bagaimana kira-kira penjelasannya kawan? Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Ada yang lain? Amalan tersebut sebagai hujah Allah untuk memasukkan dia ke surga. Ada yang lain? Bagaimana? Antum? Terus sudah. Yang lain? Ikhwanibillah, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah ahadun bi amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata dengan amalnya. Ba-nya di situ kata para ulama adalah ba saman, artinya dengan harga amal yang dia miliki. Antum beli es jus 7.000. Artinya antum serahkan uang 7.000, antum dapat es jus. Es jus itu harganya adalah 7.000. Ah, surga enggak bisa seperti itu. Amal Anda seandainya dikumpulkan jadi satu untuk membeli surga, oh enggak bisa untuk membeli surga. Kalau bisa dicontohkan atau digampangkan, seandainya surga itu harganya 1 triliun, amal Anda boleh jadi harganya hanya 10.000. Bisa enggak dipakai untuk membayar harga barang yang harganya 1 triliun? Enggak bisa. Sehingga orang masuk surga itu semata-mata dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Antum seandainya untuk bisa bernafas dengan lega itu seandainya harus membayar 1 miliar atau 1 triliun dan Anda punya, bayar enggak? Hah? Untuk bisa bernafas dengan lega itu. Bisa was-was, wah enak, lego, ambekan. Itu seandainya antum harus bayar 1 triliun dan antum punya, dibayar enggak? Oh, bakal dibayar. Harun al-Rashid pernah ketika dia minta minum kepada ini seorang ulama yang mendampinginya. Kata sang ulama, sebentar ya tuan, kira-kira kalau tuan ini terhalang dari air minum yang satu gelas ini dan harus membayar, kira-kira akan dibayar dengan berapa? Nisfu mulki. Berapa ikhwan? Separuh kerajaanku akan aku pakai untuk membayar air minum itu. Oh, Masya Allah. Harga satu air minum, satu gelas air minum, ternyata separuh kerajaanku. Kalau seandainya tuan, untuk setelah Anda minum dan tidak bisa keluar kecuali dengan membayar, akan Anda bayar berapa? Nisfu mulki, separuh kerajaanku. Sehingga satu gelas air yang diminum dan bisa untuk keluar dengan lancar itu dia bayar dengan kerajaan utuhnya. Oh, Masya Allah, mahal nikmat Allah Ta'ala. Sedangkan semua yang kita nikmati gratis. Gratis. Amal kita tidak akan pernah mencukupi untuk membayar nikmat Allah, apalagi nikmat yang jauh lebih besar daripada sekedar nikmat badan, nikmat duniawi. Maka semata-mata hanya dengan rahmat Allah SWT seorang hamba dimasukkan Allah ke dalam surga. Oleh karena itu, ikhwan fillah, ayat yang Allah katakan, wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Seandainya Anda ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti enggak akan bisa. Pasti enggak akan bisa walaupun Anda pakar akuntansi. Anda kalkulasi berapa nikmat yang Allah yang Anda terima dari Allah taala, pasti tidak bisa, kata Allah. Innallaha laghafurur rahim, dan sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa kaitannya ayat ini, penutup ayat ini ikhwan, dengan ayat sebelum, dengan kalimat sebelumnya? Berapa banyak manusia yang mereka melupakan nikmat Allah? Berapa banyak manusia yang mereka itu tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apalagi dijelaskan dalam ayat yang lainnya dengan ungkapan persis tapi akhirnya berbeda. Wa in ta'udtu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Seandainya manusia itu berusaha, kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, pasti enggak akan bisa, dan benar-benar manusia itu sangat zalim dan sangat kafir. Artinya dalam mensikapi banyaknya nikmat Allah, rata-rata manusia itu zalim, kafir. Banyak yang mereka tidak menyadari dan tidak menggunakan nikmat itu untuk mentaati Allah, justru untuk mengingkari Allah Ta'ala. Allah dzalumun kafar. Sehingga seandainya manusia, Allah mengazab manusia karena tidak mensyukuri nikmat, adalah haknya Allah dan keadilan Allah. Tapi Allah ghafurur rahim. Allah banyak memberikan ampun kepada para hambanya yang mereka kurang dalam mensyukuri nikmat Allah atau bahkan bermaksiat kepada Allah, dan itu semuanya dengan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya tersebut. Oleh karena yakni billah, ini tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata dengan amalnya. Lalu apa kedudukan amal? Kedudukan amal adalah Allah jadikan sebab. Allah menjadikan amal itu sebab untuk masuk surga. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal itu sebab Allah mengatur derajat, memberikan derajat-derajat di jannah sesuai dengan kadar amal yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itulah, ikhwan fillah, hendaknya kita bersandarnya kepada Allah, pemilik rahmat. Jangan bersandar kepada amal yang telah kita lakukan. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal Allah jadikan sebab, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwani fillah rahimani wa rahimallah, ingat ada perkataan ulama, ada orang yang masuk neraka gara-gara amal ketaatan dan ada orang yang masuk surga gara-gara amal maksiat. Bagaimana kira-kira penjelasannya? Ada orang yang masuk surga gara-gara maksiat, ada orang masuk neraka gara-gara taat. Gimana? Padahal taat itu harusnya mengantarkan ke surga, maksiat itu harusnya memasukkan ke neraka. Kok ini ada orang yang mereka taat tapi masuk neraka, melakukan amal maksiat tapi masuk surga? Kira-kira bagaimana? Ada? Nih. Ya, orang yang mereka beramal taat kok masuk neraka, diantaranya adalah ketika dia beramal taat kemudian dengan itu membuat dia ujub, kemudian dia justru merasa hebat dengan amalnya tersebut. Ini yang Allah tidak mau, karena manusia dia lupa diri bahwa itu semata-mata adalah pertolongan dan pemberian Allah Ta'ala. Dan manusia yang mereka maksiat kemudian mereka masuk surga, setelah maksiat dia betul-betul merasa hina, merasa dalil, merasa betul-betul terpuruk, sehingga dia bersimpuh di hadapan Allah, sangat berharap dengan ampunan Allah, dan dia menyesal dan terhina dengan itu. Dengan itu Allah masukkan dia ke surga. Alhamdulillah, sudah masuk isya, mudah-mudahan manfaat, dan masih beberapa ada yang lainnya. Ini sebagai beberapa mukadimah kita untuk mengawali kajian yang insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang bismillah, masuk dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Kalau bisa antum beli bukunya, kalau enggak download yang aslinya bisa beli terjemahnya, ada Tazkiyatun Nufus Dr. Ahmad Farid. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.